Hitla asa, afamaragu mibiala ho. Dahe es, hagi akasi afoda didiri marakira gudidiri gogu ilitlemu, kakanta sa malaika tirafang utuba, ta amida, ku usawun lagaba e hake fangu gu kupida gudidiri gogu ilitlemu, rawagu khoroge. Malaika gupandagi hadakai, giku usi lagaba igos gu kupida gogu ilitlemu, rawagu khoroge. Shirekirei, hidagongwa kome chapada makimokira, hagwa haalese sanamu gos, digigi oi ha inka hai gutlakwi, gotla hae harikitla. Lagabai guchad, tlawada didirigi fo kitichede. Malaika guchada, giku usi lagabai gos, tlawada didirige. Maai gutlawate gifo kitichede. Hata pahada hedi gungwa u. Ida dusi ima gutlafe, guaware wa aigutlawage, gika kairigung. Malaika gutami, giku usilagabe igos. Rawa gududadage, haha hiyogu maaige. Teesi, maaiko enegifo kidirichede. Dahes, hagi akas malaika guaware kadimenda maai, gika ituba, ye ilitemu. Ugugu batitakoro, guwara, haguawara, ugu hayondi tinaraa hukuru gimbaki. Sagimba hukumu ugogu, guti haki. Hida gutlaku, yatu tukirichededa hida koku. Hadatleti minsedogu. Ugu, siga hadisidi inaichede, makitahanir. Gullo, inai, hirahibu iridigi maagetimi. Kara, hagi akasi afo masabahu go, yagi ilaki isidituba, elo imogu gong, ilitle mugu koma uru gong, hukumu gogu gutilo, karaha yonti tihu inai, hukuru te sakai. Malaika kuchigah, giku usilagabai gus, rawagu letuge. Te sakai, let sagagi hadisi hida hasa, dada arahida hari asados. Hida di gida itlako roloi, hahamugu dihu. Inaigi belende amsiri ilitlemu, guako mauru sagada dahukesi. Tesa kaise, inaia kwa hiribat lako rodo ina, hagida resie ilitlemu. Malaika gukoan, giku uselagabegos, rawagu kitingu tawalo gumakimokirei. Chirekirei, tawalo dos dagage ila kabi haona. Hidagi tuuniri chuferi kwa ina, satlaha ameda dih. Inaigi belende kasiri, ili itlemu, gurawa gurawu. Satlaha ameda dih. Ha inka ha igutlakwi. Tesa kaise, inaia mairibat lakorodo ina, gia yondi diri. Malaika gulaho, giku usilagabai kwa sirawa, gududu gudidiruge gu Efrati. Chirakirai maeko sigigo kikirigong. Tesa kai, amoda gagibo imisi sawatemigwa ila chindogu rawa dahe. Dahe es, hagi arimigi erita migutlakwi. Gunga tlatla kasi hatlambe aa. Lenya gicha, afagu irimukira. Waku ya gicha, afagu makimokira. Hawaku ya gicha, afagu tleti minseikira. Gu afu afu umago. Giere hake yako nehi dahasa, dala kakaru gimbagu baka asa. Inaino ili hadaka kayi watemi, dakoro gong. Hagi agi kurunkuriye dakalenge. Saga u gubalo tirai, dadidirige da ilite mugu koma uru gong. Yuudia anahati khau, fisi saipah. Gyo ili khaye, kawase guba. Dugun afi hedi godilika, hagi iliko na kairokos nara. Ina mabaati gicha iharitla ai, hingi gimuri disipanda da hidage. Dahe es, giere hake ya gikuru nkuriri watemigong da khoro, hasirikari do ina, dakado etedine hari Ebrana iso na hari Magedoni. malaika gufanku giku usilaga baygos rauge ana hagi akasi afoda didir kitingu tawalogo gumaragu didirgu ilitemu kakanta tuba gon hingi faki dahes dagi cha imanka raia ini imogu gwasaa hakin lagu didir gwaka hahi cha yada tlate esogo hida diga ilitle horoge gullo kin laki gwadi diru harhitla ya muhakire gudidir gu babiloni digigide hemi bare motam kara ya mugu hapapu wakinai digigit lako emisisumuku ina ilitemu dugwa afahamiba ya muhakire gudidir gu babiloni ina gigi ures makitahir qul'u gudifai daqupida ko sagu didirgo kin takira ya isim hapapugon la angu tlawo guden gi hanjo ir omerigon diga armi bakara dahes dagit ubitlu bay gudidirgo tlein tlein hake gwaden hilo arungu tla ulain ya kilomi beriko an ya gi huhu ir rawgo da ahidage hidagi belende amsiri ilitemu sasagada da huke gutlubay gutlein sagimba sagada hate dati didir harikhitla.